Ingatkan kau saat kita bersama, jalani hidup penuh tawa, canda dan juga ceria. Yes, I'm Brother Dio. Sahabat, masih ingatkah kau saat kita bersama, jalani kisah antara kau, aku dan juga mereka. Sepi. Oh sahabatku, jangan pernah kau menangis saat tahu mereka pergi tinggalkanmu. Respect for Brother of USA. Sahabat.